Mungkin ini pembahasan yang cukup fundamental tapi juga ringan. Sebenarnya dulu aku gak pernah terbayang akan bahas kasus seperti ini. Tentang rindu. Yang mungkin bukan cuma tentang bagaimana kamu nata punggungnya. Bukan cuma tentang leluconnya. Bukan cuma tentang setiap lekuk wajahnya. Bahkan lebih dari itu. Semua itu yang membuat kita merasa jatuh. Yuk, kita bahas sama-sama. Cuman mungkin gak mudah untuk bikin bahagia. Tapi kalau sudah begitu, dikasih tenang saja mungkin sudah cukup. Bareng-bareng kita melangkah bersama ke pembahasan kita, bersama gua, Eswan. Saat dia memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupanku, yang mungkin belum menjamin buatnya bahagia. Tapi dia pernah bilang, "Yuk, kita sama-sama ciptain bahagia." Dari situ aku belajar. Iya, benar. Kebahagiaan itu kita yang cipta. Bersama dia aku merasa gak ada lagi yang perlu ditakutkan. Entah saat itu dunia yang sedang buta-butanya, atau entah dia yang hebat dalam membuat rasa nyaman. Jujur aku gak paham. Intinya, saat dengan dia, semua terasa baik-baik saja. Merasa nyaman. Bahkan seperti merasa memiliki malaikat pelindung. Mungkin terdengar berlebihan. Aku pun bingung kenapa bisa jatuh sama dia. Bisa secepat itu bilang iya. Bahkan isi kepala penuh tentang dia. Padahal kalau dipikir-pikir, dia gak sesuai kok dengan kriteria. Mungkin, terkadang kita selalu bilang, fisik itu unsur paling utama. Tapi nyatanya kita selalu lupa, kalau sudah berurusan sama yang namanya cinta. Bahkan kriteria tentang kepribadian disampingkan, yang penting nyaman. Hal-hal gitu yang aku pikirin setelah kepergiannya. Mungkin kadang jatuh cinta gak selalu tentang fisik, bukan tentang indah lekuk wajahnya, tentang kekar punggungnya, tentang indah rambut panjangnya. Tapi kamu sadar gak sih, hal-hal buta seperti ini yang sebenarnya membuat kamu merasa jatuh. Bukan karena kehilangan sosoknya, bukan kehilangan perhatiannya, dan bukan tentang habitnya. Tapi jatuh karena merasa seharusnya aku bisa lebih cermat. Mungkin yang kamu rindu saat ini hanya kenangan saat bersamanya. Sedangkan kamu tahu bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Yang perlu kamu tahu, banyak di luaran sana yang rela mengeluarkan biaya banyak untuk ngelakuin treatment hanya untuk memperhebat fisik. Mungkin tentang fisik bisa kamu sampingkan, tapi kalau kepribadian, coba dia buat bisa lebih cermat. Gak buru-buru bilang iya. Gak buru-buru bilang nyaman. Karena nyatanya banyak juga di luaran sana yang jago dalam hal itu. Kamu sekarang lagi rindu. Gak apa-apa. Kamu rindu sama kenangannya. Tapi pikir ulang deh kalau berharap balik sama orangnya. Untuk saat ini, sendiri bukan hal yang buruk kok. Tuhan ngasih waktu kamu buat kamu bisa lebih dekat sama diri kamu yang sebenarnya. Kemarin kamu terlalu memikirkan dia. Sampai lupa sama apa yang sebenarnya bisa bikin kamu bahagia. Udah, gak apa-apa. Nanti juga yang sempurna buat kamu akan datang sendiri. Kamu sibuk memperbaiki diri aja dulu. Biar gak jatuh lagi.